barang saya begini di depan misalnya. Setelah dia keluar, maka bahagian hadis ini menunjukkan tidak ada masalah. Karena di sini hadis sebutkan di masjid, dia mencari di masjid. Di dalam masjid. Baik. Nah, hadis ini juga menjelaskan bagaimana tugas masjid itu, fungsi masjid itu sebenarnya. Ya. Masjid itu untuk sholat, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, amalan-amalan kebaikan, dan semisal dengan Nah, mereka di dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, jika Nabi menegurnya, kata beliau, inna hadhihi al-masajid la taqdiru li syai'in min hadhihi al-qadar. Sebenarnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk ada sesuatu dari masalah ini. Kemudian beliau katakan, innama huwa innama fiha bi dzikrillah wa qira'ati al-Qur'an. Sebenarnya masjid itu untuk zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Ya, tahu cara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini penjelasan tentang bagaimana fungsi dari masjid tersebut. Ya. Dan ini juga menunjukkan agungnya masjid itu, agungnya masjid tersebut. Ya. Dan telah kita uraikan pada awal pertemuan bagaimana kedudukan masjid. Dan saya tambahkan di sini bahwa dalam bagian riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul fiqa'i ila Allahi masajiduha." Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebagian ahli fikih menyebutkan di sini bahwa bagaimana ya. Sebagaimana tidak boleh mencari barang temuan di masjid, tidak boleh mencari barang temuan di masjid, maka demikian pula siapa yang menemukan barang temuan, ya. Tidak boleh diumumkan di masjid, dia mencari pemiliknya di masjid. Ya. Ini disebutkan oleh Jumlah Al-Fikir. Walaupun ada sebagian dari ulama yang berpendapat bahwa tersebut boleh saja, karena tidak masuk dalam bentuk mencari. Ya, dia bentuknya mengumumkan yang berbeda antara dua. Yang jelas kalau seorang meninggalkan hal yang seperti ini, itu yang lebih afdal baginya. Karena illah umum dari tadi, sungguhnya masjid lantu benar dihadap. Masjid itu tidak dibangun untuk hal-hal yang seperti ini. Ya. Kalau misalnya ada barang gila dan diketemukan oleh panitia atau keamanan masjid, maka ya, siapa yang merasa kehilangan, dia boleh untuk mendatangi takmirnya. Siapa tahu ada yang barang yang ditemukan. Silahnya. Adapun dia ke masjid, kemudian bertanya, mencarinya, inilah nak hari yang menjelaskan tentang haramnya.